Halo warga Sukawedi, sudahkah Anda memiliki buku kumpulan cerita horor True Story dari podcast horor nomor 1 di Indonesia? Do you see what I see? Buku yang berisikan sejumlah cerita horor yang diangkat dari kejadian nyata yang dijamin membuat adrenalin Anda terpacu. Buku kumpulan cerita horor True Story bisa Anda dapatkan segera di toko buku terdekat. Halo, perkenalkan, nama saya Holil. Saya kali ini akan berbagi kisah. Sebelumnya, kisah ini tentang berkisah berlatar belakang di sebuah asrama. Sebelumnya, saya dulu bersekolah di Tsanawiyah Aliyah di Jawa Barat. Nah, kebetulan sistem sekolahnya waktu itu bersistem asrama. Nah, karena kita waktu itu di musim liburan, kita harus kembali ke asrama sebelum hari H yang ditentukan. Nah, waktu itu mungkin sekitar ada 2 hari atau 3 hari sebelum hari H. Jadi karena waktu itu kita datangnya rombongan dari Kalimantan Barat, jadi karena kebetulan waktu itu kita rombongan itu tadi, nah kita kan datangnya awal tuh, rombongan mungkin sekitar ada 30 orang. Nah, waktu itu sekitar tahun 2004 atau 2005 gitu. Nah, itu. Nah, karena kita sebelum masuk ke sekolah, kita harus ada tes dulu, serangkaian tes. Mulai tes urin, bukan? Jadi tes narkoba. Jadi kita harus tes dulu gitu. Nah, karena waktu itu kita sampai di sekolah itu sekitar di jam maghrib gitu kan. Nah, untuk tesnya itu kita makan waktu kan, jadi cek barang, kemudian ngikutin tes tadi gitu kan. Itu baru selesai sekitar hampir mau jam 10 lah. Nah, waktu itu saya dan sahabat saya ini, sebut saja namanya AA gitu kan. Nah, waktu itu saya bilang sama A, ayolah kita barengan gitu kan, kita ke asrama, karena kebetulan yang lain beda asrama dan hanya dia aja yang kebetulan satu asrama. Jadi janganlah kita kan, dari gate sekolah itu ke asrama mungkin ada sekitar 7 kilo. Nah, janganlah kita kan, karena waktu itu masih ada, saya bilang tadi kan, sekitar 2 atau 3 hari sebelum masuk sekolah. Jadi kondisi sekolah itu masih sepi gitu. Yang ada hanya karyawan sekolah atau para guru-guru aja, guru-guru yang tinggal di asrama sekolah. Ketika sampai di asrama, ya kan, gambaran asrama kita ini 5 lantai gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke asrama ini, kita kan mesti lapor dulu tuh, lapor ke manajemen asrama kalau kita udah sampai ke sekolah gitu kan. Laporlah kita setelah udah urus lapor itu, urus laporan ke manajemen. Selesai itu, Naiklah kita ke lantai atas, ya kan? Gambaran dari asrama ini, ya kan? Untuk lantai satunya memang hanya sekitar 36 kamar per lantai gitu kan. Jadi di asramanya ini yang berbentuk huruf W gitu kan. Jadi ada, kalau digambarkan itu sekolah ini banyak lorongnya gitu. Asramanya ini berlorong-lorong. Nah, untuk lantai satunya ini tidak begitu banyak lorong sih. Jadi tanpa sekat gitu kan. Nah, baru masuk ke lantai 2, 3 dan sampai lantai 5-nya itu untuk di ruang tengahnya itu ada sebuah ruangan kosong gitu. Bukan yang digunakan untuk kamar, tapi memang kosong gitu. Pada waktu itu gitu kan, kita berdua itu mikirnya naik ke lantai atas itu karena waktu itu udah malam kan. Jadi di jam asrama itu lampu wajib dimatiin. Wajib dimatiin, nggak boleh dihidupin. Nah, jadi bener-bener gelap gitu. Posisinya gelap. Jadi kalau waktu itu mungkin hanya diterangin dari lampu jalan gitu kan, lampu jalan yang dekat asrama. Penerangannya dari situ dan hanya beberapa di kamar yang memang ada penerangan gitu. Karena waktu itu kita kebagian yang memang pertama kali masuk asrama itu. Itu kan. Naiklah kita kan. Karena pada awal kita nggak merasa apa-apa, ya cuek aja gitu, meskipun gelap ya kita tetap naik. Naiklah kita. Di lantai 3 kita mesti pisah. Saya di lantai 3, kemudian teman saya, sahabat saya si AA ini naik ke lantai 4. Saya pribadi waktu itu tidak ada kejadian yang aneh, itu kan. Jalan kita kan. Teman saya ini di lantai 4, saya di lantai 3. Pas di lantai 4, sahabat saya ini, karena posisinya kita, kamar sahabat saya ini, kamarnya dari tangga itu berdekatan, gitu kan. Hanya terhalang oleh kamar yang ada di ruang kosong yang ada di tengah ini. Tapi dari ruang kosong ini ke ujung lorong itu bisa kelihatan gitu. Nah, ketika dia baru awal nyampe di mau mendekat ke kamar sahabat saya ini, yang si A ini mau sampai ke kamarnya, dia ngeliat ada satpam. Satpamnya ini lagi senderan. Senderan, gitu kan. Oh, itu ada orang gitu. Dia tahu itu kan, satpam itu kan atasannya putih, bawahnya biru dongker gitu kan ya. Pas sudah gitu, dia nggak mikir macam-macam. Oh, itu ada keamanan gitu kan. Keamanan asrama. Mungkin dia lagi ngecek-ngecek gitu kan. Posisinya dia lagi senderan, mungkin dia berpikirnya sih dia lagi lihat ke bawah gitu, dari lantai 4 lihat ke bawah. Pas lihat gitu, dia mau udah sampai pintu nih, pintu kamarnya dia, gitu kan, di lantai 4, dia lihat, dia mulai membuka pintu itu, buka pintu, maksud saya belum kebuka sebelum baru masukin pintu. Di keamanan ini jalan gitu. Jalan. Nah, jalannya ini sambil bawa pentungan. Bawa pentungan. Dan anehnya lagi, keamanan ini tanpa kepala dan nenteng kepalanya sendiri bawa pentungan. Teman saya itu yang tadinya santai aja gitu kan, nggak mikir macam-macam, itu langsung, ya gimana ya, mati kutu lah gitu kan. Mati kutu karena kekagetan itu tadi gitu kan, kaget dan bercampur rasa takut juga gitu, karena satpamnya itu jalan ke arahnya dia gitu kan. Nah, dibukanya pintu cepat-cepat itu, dan dia langsung tutup itu pintu, nggak usah dibuka-buka. Dihidupinnya lampunya itu, lampu kamarnya. Dan dia nggak keluar-keluar lagi sampai besoknya lagi, besok paginya. Barunya besok paginya dia datang ke kamar kan, ke kamar saya, baru dia cerita kalau misalnya dia ngelihat itu si sapam kaman ini ada di dekat kamarnya itu. Sebenarnya banyak yang ngelihat si sapam kaman ini, karena ada latar belakangnya gitu. Kenapa ada kejadian kayak gitu gitu? Karena waktu itu asrama ini dibangunkan belum menggunakan sistem-sistem yang kayak yang lebih maju kayak sekarang gitu. Waktu itu masih sistemnya, waktu itu di sekolah itu, yang menurut penuturan orang-orang yang pernah kerja di situ gitu, itu mereka bangun masih sistemnya manual gitu. Misalnya dia naikin atap itu masih pakai sistem apa, sistem katrol, masih ditarik dari bawah gitu kan. Jadi ditarik dari bawah ke atas gitu. Kemudian, nah, sapamnya ini adalah salah satu korban kecelakaan kerja yang ada, yang pernah ada di situ gitu. Nah, mungkin ini jin, yang jin korinya ini bergentayangan di asramanya itu gitu. Seperti itu. Ini kisah pertama dari yang coba saya coba bagikan gitu. Oke, berlanjut ke kisah yang kedua. Kisah kedua ini bercerita tentang sahabat saya yang bernama Rangga. Masih di asrama yang sama, namun bedanya saya ada di lantai 3, si Rangga ini ada di lantai 5. Mungkin sekitar waktu itu ada di tahun ketiga saya di asrama itu. Nah, pada waktu itu biasanya kan, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, ketika sudah malam itu kan, jam 10 malam, semua kamar wajib sudah dimatikan gitu kan. Lampu kamar tidurnya itu wajib dimatikan. Nah, pada saat itu gitu kan, si Rangga ini sekitar jam 1 malam gitu kan. Oh iya, saya coba sedikit gambarkan kondisi kamarnya gitu kan. Nah, dari pintu masuk kamarnya ini kita ketemu dengan ruang belajar, dan di sebelahnya itu ada ruang tidur, hanya disekat oleh lemari-lemari dari pelajar yang tinggal di situ gitu. Nah, kemudian di balik ruang belajar ini ada ruang kamar mandi. Kemudian di sebelah kamar mandi nanti ada balkon. Biasanya kita untuk naruh jemuran itu kita naruh biasanya di belakang situ. Nah, ketika waktu itu kita udah tidur semua gitu kan, serangga ini ketika sekitar jam 1 malaman gitu lah, dia kebangun. Nah, kebangun, dia merasa kepanasan gitu, gerah kan, malam itu. Nah, ketika dia kebangun gitu kan, nah biasanya pelajar yang tinggal di situ gitu kan, lampu kamar mandi itu nggak dimatikan gitu kan, karena biasanya biar kamarnya tuh nggak terlalu gelap. Karena kalau biasanya kita yang tinggal di asrama itu kalau misalnya gelap, gelap banget, memang memang gelap banget gitu, nggak kelihatan apa-apa. Nah, pada saat itu gitu kan, lampu kamar mandi nyala. Nah, dia kebangun. Ketika dia bangun itu, dia lihat di atas lemarinya itu, dia melihat ada si buntelan ini. Buntelan ini lagi duduk di atas lemari. Nah, buntelannya ini warna merah gitu. Sebelah si buntelan gitu. Ya, jangan sebut merek. Nah, pada saat itu gitu, melihat si buntelan ini, dia mendadak nggak bisa ngapa-ngapain dong, kan kaget, takut, cemas. Nah, ketika dia ngelirik di ujung lemari yang lain, ternyata ada satu lagi, warna hijau. Melihat ke arah sana, dia punya mencoba pejamkan mata, baca ayat kursi. Nah, ketika dia selesai baca itu, dia buka mata lagi. Yang merah yang dekat lemari tempat tidurnya dia itu pindah. Nah, kebetulan dia kan ranjangnya double gitu ya, tingkat gitu. Nah, dia ada di tingkat keduanya itu, di atas. Nah, si buntelan merah ini pindah ke dekatnya dia, duduk di sebelahnya dia itu, ngeliatin si Rangga ini. Ngeliat ke si Rangga, wah, dia panik. Dia coba baca doa lagi, merem lagi. Ininya, dua-duanya tuh terbang. Ketika dia buka mata, dua-duanya terbang nembus ke ventilasi kamar, tembus ke arah balkon tadi gitu, pintu balkon belakang. Nah, itu di ventilasinya dia tembus, dua-duanya itu tembus ke situ. Wah, merinding kan nih. Ketika dia itu udah tembus, baru dia badannya udah bisa digerakin lagi gitu kan. Dia coba tidur kan, dan ketika bangun besoknya setelah salat subuh itu, dia cerita ke teman-temannya. Ternyata teman-temannya memang udah diliatin gitu. Ada yang diliatin pas masuk kamar gitu kan. Ada yang diliatin pas mau ke menuju ke arah balkon gitu. Dia lagi berdiri di pintu dekat balkon itu. Berdiri di situ karena kan biasanya kita mau ngambil sepatu itu ditaruh di arah balkon gitu kan. Nah, ketika dia mau teman-teman kamar dia yang lain gitu, ketika mau ngambil sendal itu kan, ketika mau ke masjid itu biasanya ada di balkon gitu. Jadi ada yang dilatih gitu, yang lain-lain. Itu kisah yang kedua dari sahabat saya yang ada di asrama ini, masih asrama yang sama gitu kan. Nah, karena memang sejarah dari asrama ini panjang gitu kan. Dulunya ada aliran sungai yang ditimbun di asrama itu gitu. Untuk dijadikan asrama, alirannya dipindahkan ke sungai yang lain gitu. Sehingga di bawah itu memang ada aliran sungai yang dipindahkan, kemudian ditimbun gitu. Nah, banyak kejadian-kejadian yang ganjil di asrama ini sebenarnya. Saya pribadi juga pernah ngalamin gitu. Ketika tahun, benar-benar tahun pertama gitu kan, di asrama ini gitu. Waktu itu saya di lantai 3 itu masih, jadi saya lumayan lama gitu di kamar yang sama ini. Karena kan biasanya kita digilir itu, cuman kebetulan saya gak dipindah-pindah gitu. Nah, di tahun pertama saya di asrama ini gitu, itu kalau udah jam 11 malam gitu kan, itu di atas plafon itu ada yang ngetok-ngetok nih. Ngetok-ngetok. Jadi ada suara baja yang dipukul-pukul. centeng, centeng, centeng. Padahal itu nggak ada orang yang kerja gitu. Jadi asrama itu udah selesai. Jadi di atas pelafon tuh kayak ada orang mukul-mukul gitu. Centeng, centeng, centeng. Padahal itu kok dicari nggak ada apa-apa gitu. Wah, saya bilang itu yang kalau misalnya alhamdulillah saya nggak pernah ketemu langsung gitu, nggak pernah diliatin. Cuman kalau sahabat-sahabat saya yang lain ketemu gitu, mungkin di lain waktu saya akan bagi kisah yang di asrama yang sama ini. Nah, di kisah yang ketiga ini saya alami sendiri dengan anak didik anak kamar saya gitu. Karena waktu itu kebetulan saya sebagai wali kamar di asrama yang berbeda gitu. Nah, kali ini asramanya ini 6 lantai. Nah, kebetulan saya ada di anak kamar saya ini di lantai 6. Cuman saya tinggalnya di sebagai wali kamar tinggal di lantai 1. Nah, biasanya kita kalau udah jam 8 itu wajib masuk dengan masuk ke dalam kamar masing-masing untuk belajar di kamar gitu kan. Nah, nanti wali kamar dampingin anak kamarnya gitu. Dalam satu kamar itu sekitar ada 10 orang lah, 10 orang. Nah, biasanya kalau saya di lantai 1 gitu kan, mungkin saya agak-agak telat dikit lah, jam 9 baru saya naik gitu, naik ke lantai 6. Nah, di asrama ini semua asrama nggak ada liftnya, jadi memang manual gitu kan, kita naiknya tangga biasa gitu, tangga biasa naik ke lantai 6. Kita biasanya kalau naik ini kan nggak ada lampu tangganya, ada lampu tangga cuman kadang ada yang mati ada yang hidup gitu, jadi ada yang iseng gitu kan, ada yang iseng ngambil lampunya lah gitu. Nah, ketika saya naik ke atas gitu kan, naik ke lantai, naik lewat tangga tengah, jadi tangganya ini asramanya ini ada sekitar 6 tangga gitu. Nah, 6 tangga. Nah, untuk di blok tengahnya ini, blok tengah, jadi blok tengah ada 3 tangga dan di ujung blok yang lain itu ada 3 tangga lagi gitu. Nah, saya waktu itu naik di blok yang tengah ini, blok tengah dan tangganya di tengah gitu, naik ke lantai 6. Nah, lewat tangga tengah ini di blok tengah ini naiklah saya kan. Kondisi waktu itu gelap gitu kan. Karena waktu itu kalau sebagian lampu dimatikan gitu. Naik kita. Nah, kebetulan anak kamar kamar anak didik saya ini ada di pojok. Di blok area yang paling ujung gitu, dari asrama ini paling ujung. Ketika saya masuk ke dalam kamar, gitu, masuk ke dalam kamar kan ketemu ruang belajar. Anak-anak kamar saya itu udah pada siap semua gitu. Cuman di situ nggak ada buku-bukunya gitu. Jadi pada diem semua, gitu. Pada pucet, ketakutan gitu. Malam ya anak-anak kecil ya. Waktu itu mungkin mereka masih satu SMP, sedangkan saya waktu itu masih udah masuk aliyah gitu kan, jadi sebagai wali kamar. Nah, ketika pucet itu, mereka pucet itu diem dan nggak bergerak gitu, mau bukan bergerak sih, maksudnya nggak ekspresinya datar gitu, ketakutan. Saya tanya, kalian kenapa kok nggak siap belajar? Saya bilang kan, mana buku-bukunya? Belum kak, gini kak, kan jadi ada ketua kamarnya itu bilang, gini kak, tadi kata dia, kita ini mau ngambil buku gitu, cuman gitu kan, tiba-tiba ketika kan jadi ruang belajar, lemari, kemudian ada ruang tidur gitu, ada sekitar 5 ranjang gitu, 2-2-2 gitu, sini 10. Nah, itu di bawah ranjangnya itu ada kelereng lagi glinding gitu. Ketika itu udah mendengar suara glinding, kami kira apa ya biasa aja gitu. Cuman itu berkali-kali kak katanya. Akhirnya kita semua keluar gitu, keluar ke ruang belajar itu gitu. Pindah ke ruang belajar, ya udahlah nggak mau apa gitu kan, nggak berani gitu. Sampai akhirnya saya datang gitu. Nah, yaudah yaudah gitu saya bilang kan, kalian ambil ini aja katanya. ambil saya liatin gitu kan. Ya udah mereka ngambil buku belajarnya, akhirnya mereka duduk di ruang belajar itu. Akhirnya kita siap gitu kan, doa doa malam, kemudian kita belajar. Ketika lagi belajar itu, lagi belajar, kita dengar suara ini, suara kelereng, kelereng lagi grindingin itu dari kolong itu. Dengar suara kelereng digelindingin. Saya sih mikirnya biasa aja waktu itu gitu, jadi nggak berpikir macam-macam gitu. Nah, ketika sekali dua kali saya biarin gitu waktu itu, saya biarin. Nah, ketika udah mulai mengganggu banget itu suara kelerengnya itu, saya teriak gitu, saya bilang, kalian kalau kalian mau di sini mau ganggu jangan di sini, saya bilang, pindah ke sana, jangan di sini. Suara kelereng itu yang tiba-tiba tadi ada langsung hilang, nggak berulang lagi gitu. Nah, pesannya sih dari kisah ini bilang sih, saya bilang sama anak kalau misalnya ini biasanya gitu kan, biasanya di kamar asrama itu kalau kamar yang kotor gitu kan, kamar yang kotor dan nggak bersih gitu, si makhluk dari mereka ini akan ada senang gitu huni di kamarnya itu. Nah, kemudian mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, mereka memang ada gitu, tapi jangan takut, karena ya mereka sebenarnya nggak pantas ditakutin gitu. Semakin kita takut, mereka nya nanti semakin berani gitu. Nah, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbagi kisah lagi. Masih banyak kisah yang bisa dibagikan. Sekian dan terima kasih.